Sing liyane Allahu Akbar. NU ya meng Allah Akbar. Jadi gini loh. Kadang akhirnya kanggene wong anyar-anyar NU itu tidak menarik. Ngoten lho. Karena ora tahu nang ketok galak ini ora tahu. Tapi kalau sudah ada peristiwa genting dan yang lain angkat tangan, baru NU medun niku pancen khas NU. Pendekar itu turun terakhir kali biasanya ngono. Kapan itu? Contoh, wis blablan ngono lho. Sing liyane mari tegakkan Islam ngono. Tapi begitu makame Kanjeng Nabi ajeng dibongkar, ya ora ono sing wani obah kok. Dal makame Nabi ajeng dibongkar, mboten enten sing obah. Sak donya wis jarno lah ngono. Sing obah nolak pembongkaran makam Rasulullah niku malah kok Indonesia. Tadi sampean rung tau ngerti nek makame Nabi niku ajeng dibongkar. Kale Wahabi niku biyen ajeng dibongkar. Ya kaya sakniki napa ISIS ngoten niku anti makam, anti kuburan. Lha niku kuburan ajeng dibongkar. Lha makame Nabi niku ajeng dibongkar nanti. Niku mboten enten sing wani turut campur. Akhirnya satu-satunya sing wani nentang Raja Saud ulama saking Indonesia damel setunggaling komite namine Komite Hijaz dipimpin Kiai Wahab Hasbullah murid Kinasih Hadrotu Syekh Hasyim Asy'ari. Nggih. Ana meneh niki anyar nih teng Solo dipimpin Pino namine MTA. Nyenengaken nggih kirik halal ngono ya ya enak ya. Modelannya dari iki kata Yahudi hancurkan Kiai NU ya wis kono. Kenapa? Kalau Yahudi diharamkan seluruhnya, maka dosane kaum muslimin ya akeh. Sebab wong Islam ora iso pisah karo Yahudi. Nek salat saged pisah, tapi nek lunga haji mesti petuk wong Yahudi. Napa lunga haji numpak pesawat sing saged damel pesawat wong Yahudi wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya hadirin al hadirat Allah hormati. Alhamdulillah dalu niki kita panjenengan sedaya keluarga besar Jam'iyyah Nahdlatul Ulama sareng-sareng ngawontenaken pesan. Ngaosan-pengaosan kaya ngeten niki sakniki penting. Penting sangat maknanipun. Menawi rumiyin mboten ngaji niku mboten napa-napa. Pisan ngaji terus 50 tahun mboten ngaji niku mboten napa-napa nek mbiyen. Sebab biyen niku mboten kaya sakniki. Sampeyan nek wis iso sembahyang pun biyen mboten masalah. 50 tahun mboten ngaji mboten napa-napa biyen niku Islam niku wis mek niku tok. Islam niku nek biyen corake niku nameng loro. Islam lawas karo Islam anyar. Islam lawas ini diwakili NU, sing rada anyar diwakili Muhammadiyah nek biyen. Gampang bedakaken nek ana kiai kok kluwuk mambu rokok niku kiai NU. Ning wong biyen. Dadi gampang ana kiai kok necis jas-jasan terus pidatone bahasa Indonesia lah niku kiai Muhammadiyah biyen. Ana masjid kok rame ana terbang ana apa mambu rokok. Ora tau dikancing masjid NU. Masjid Muhammadiyah biasanya dikancing. Ana wong mati kok rame ngono ya. NU nek ana mati kok sepi Muhammadiyah. Dadi gampang bedakaken wong le seduluran nak ampun suwe. NU Muhammadiyah niku le seduluran wis suwe wong sing ngedekno niku kanca mondok. Kiai Hasyim sama Kiai Dahlan niku mondoke sak kamar. Tenggene Mbah Soleh Darat niku gudiken bareng. Iki pian. Dadi mula nah, terus mondok teng Mekah nyantri ngene Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. bareng. Cuman wekdal mlebet teng Indonesia, Kiai Dahlan langkung remen sing model anyar. Nah, Kiai Hasyim delawas. Wong Kiai Hasyim niku teng desa, Kiai Dahlan teng kutha. Modele tiang desa kali tiang kutha niku mboten padha. Nah, tiang desa jak tumpengan nggak ada pitik, nggak ada beras. Nek tiang Jogja wong teng kutha ranti beras, ranti pitik mula nggih mboten lingkungan. Jak tarweh cepet nek teng Jogja wong kutha nggih 8. Nek 20 mboten enten sing wen. Mula ngangge sing 8. Wong NU wong ning desa wong Jombang 20 ya katam wong ra ngopo-ngopo nggih. Paling nek petuk Kiai Hasyim kali Kiai Dahlan ya guyon nggonmu pira kang tarweh? 8 nggonmu. 20 telu witir. Iya ya wis rasah ribut wong kabeh duwe dalil dhewe. Dhewe ning jare Kiai Hasyim aman nggonku. Aman nggonmu. Ya 20 iki aman kok. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8 kan aku di sisa 12. Nek sisa sing bener sing 20 lah sing kurang 12 ning golek endi nggonmu. Nggih men ngoten niku guyon nek Kiai Hasyim dolan teng Jogja, Kiai Dahlan kunut. Kok kunut Kiai? Oh koncoku Hasyim dolan rene aku ra penak dheke senengane kunut. Nek Kiai Dahlan dolan teng Jombang, beduk masjid dicopoti, kok dicopoti Kiai beduke. Iya koncoku Dahlan dolan rene aku ra penak dheke ra tek seneng beduk. Dene ku rukun. Padha ngerti dalile dhewe-dhewe. Sampai hari ini wis ngoten niku NU gawe rumah apa Muhammadiyah gawe rumah sakit nggone ana kiai mencret ya lebok ri PKU pene ana wong Muhammadiyah kena santet ya goleki kiai NU iki rukunan Muhammadiyah gawe PAN NU gawe PKB ana gawe P3 iki kerukunan ini cukup lama dan bisa dirasakan supaya riyoyone rame ora bareng gentenan tadi. Dadi enak ngoten ngene sing NU riyoyo di biyen kan sing disiki kan NU biasane Muhammadiyah ngenteni. Terus sakniki sing disiki biasane Muhammadiyah. Dadi mulo riyoyo niku suwe, sesuk tasreke luwe suwe. Dadi tiyang Muhammadiyah sesuk tasreke 5 dino. Tekan tanggal 15 15 Dzulhijjah wong riyoyone maju sedina. Rukun enak nggih ta. Lah nek sakniki kok sampean ora ngaji, mumet ndase. Wong Islam model anyar niku tambah kata. Kaya merek sepeda motor menulan ning tukul merek anyar. Ngerti-ngerti ana wong ngaku nabi jenenge Musaddiq. Musaddiq niki ngaku nabi turung-turung setahun wis tobat. Sakulan tobat akhire sakno umate. Wis-wis gafatar nika. Ya ra sembayang. Bayang nek gafatar nika boyong ning kali mantan soalé Islam niku umatan wasaton. Nah, umatan wasaton niku dimaknani umat tulistiwa. Dadi nek wong pengin bener ya kudu pindah Kalimantan ti. Timur, ya ora sembayang wong sing gongkon sembayang sing weruh Kanjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Salato kaya sira ndelok aku salat, nah jare dheke wong awak dhewe wis ra weruh berarti awak dhewe ora wajib salat. Ngene ya ana model ngoten niku ngandel mboten ngandel sampeyan. Ning ana wong kula melok nobataken kok. Kula dijaluk pemerintah kene nobatke niku ya guyu kula dhewe ya wis ra apa-apa lah. Do Islame ning Islam model gafatar. Karena didelok sesuk ning akhirat bener apa ora kan sesuk wong adoh ya ora ngerti ndi sing bener. Ana model anyar maneh ngerti-ngerti ana wong ngaku titisane malaikat Jibril jenengane Lia Eden nika ning Jakarta. Ya akhire tangkep polisi. Akhire polisi Indonesia kondang sak donya iso nyekel malaikat Jibril. Adil lawan anyar-anyar. Nggih. Teng Solo enten malih Yatain Yayasan Tauhid Indonesia. Pemimpinnya jenengane Minardi. Ini ya eneng. Niku ya sembayange ya sedina ping kantok. Ya menten salat zuhur ya ora apa-apa wong. bumine bulet neng kono ya ana salat zuhur bumi sebelah mereka. Salat madhep ngetan ora apa-apa wong ya tetep petuk plat wong bumine bu bulet meng kiblate rada adoh. Meng ngono to. Ya enek ngoten niku. Ana meneh sak niki anyar teng Solo. Dipimpin Pak Sukino, namine MTA, nyenengaken nggih kirik halal ngono ya, ya enak ya. Modelannya dari ini kata lah, di antara pilihan-pilihan organisasi lah awak dhewe iki dilalah derek jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Ya mbok mbok dikongkon mbok ora sengaja mboten sengaja ning awak dhewe iki melu jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Sebuah organisasi sing jenenge niku mboten tek gagah. Nahdlatul Ulama niku nek cara jeneng ra mboten gagah. Kiai Dahlan niku ndamel organisasi kan jenenge gagah. Muhammadiyah ngono kan gagah. Bolone Nabi Muhammad gagah kok keren kok. Sing siji Majelis Tafsir Al-Qur'an gagah jenenge. Pak Cokro Aminoto ndamel organisasi Syarikat Islam. Niku gagah nyenengno. NU jeneng Nahdlatul Ulama. Padahal ulama ini neng desa ya ana sing utang rokok barang. Jenenge iki mboten tek gagah. Mila kathah tiyang niku, wah melu kok melu Nahdlatul Ulama. Jenenge wis ora keren. Namanya aja ndak keren. Nah santri desa, mboten niku nek NU niku. Cah desa apa nah. Sing biyen dingendikake diaturke kalian Cisnuk Gurugronya. Cisnuk Gurugronya niku tiyang ngapal Quran, ngapal Sahih Bukhari Muslim ning mboten Islam. Niku tiyang Londo. Ngarani santri niku. Pokoke nek ning Indonesia kok petuk wong iki cirine iki iku santri. Napa cirine? Rune miring sarunge nglin. Nglinting, iku cirine nomor siji. Nomor loro tangane gudiken. Nomor telu mambu rokok. Nah itu. Jadi makanya ini bener-bener citra Islam. NU iku citra Islame wong desa. Mula kula niku petuk wong NU teng pundi mawon niku modele kaya sampean ngene iki. Ya ngeten iki. Kula teng cabang NU Malaysia, ya ngene iki modele ya padha. Teng wilayah NU Kalimantan bentuke ya ngeten iki kok ora ana sing kaya artis ngono ya ora ene. Ya elek-elek pesek-pesek rembes-rembes klepas klepus ngoten iki ya. Ya jenenge iki teng pundi mawon. Pau dalu teng Brebes ya modele ya ngeten iki. Pengenane teng Sulawesi ya ngeten iki teng pundi mawon. Bahkan tekan Melbourne teng Australia ini kok ya anak yang NU sing sekolah negeri kok ya ngeten niki itu lah tadi padha ning NU ini wis kaya ngeten niki wonge desa-desa elek-elek rembes gek niki ana ngaji ana syutinge barang ngono ku ya niku barang anyar kok ngeten niki biasane ngangge toa kok iku ngangge son barang iki sak luwung niki ngombene aqua barang ini lu biasanya teh pada gelas gitu. Ini termasuk NU yang berkemajuan. Jadi rapi tuh lu sirse. Jadi namanya Nahdlatul Ulama santri desa. Senengane ya wis kaya wong desa ya ana sing wis gelem sembayang, ana sing isih senengane lagi maghrib tok. Ana sing senengane lagi setahun pisan riyoyo. Lha iki nek ana ya ana sing selawatan ya ana sing ngeten iki. Cara beragama ya ora terus rame ribet ngono ya mboten. Nek isih seneng ning kuburan ya ning kuburan. Nek seneng tahlilan ya tahlilan. Jadi ini bener-bener cita rasa Islam yang hanya ada di Indo. Nek dadi nek cara bumbu ngono ya Islam. Ini sing kene ya ngene iki modele. Tidak berapi-api sing liyane Yahudi hancurkan wong NU ya kono ya ora tahu iki. Mari kita tegakkan khilafah Islamiyah. Kono. Lha NU itu ndak tahu ndak aneh-aneh kok. sing liyane lagi nyingkrangke katok ngono, sing NU ya katoke ya kewer-kewer. Kadang lu ngoneng masjid iki urung kelambenan karo bebel ngeten iki. Den tadi. Ndak pernah menampakkan sebagai sesuatu yang sing serem iku ora. Sing liyane Daulah Islamiyah, mari kita kembangkan go gentiro. ISIS teror bunuh. NU ya wing. Ya ya kana wek. Lah. Elah. NU ngono iki biyen iki. Sing liyane Allahu Akbar. NU ya meng Allah Akbar. Jadi gini loh. Kadang akhirnya kanggene wong anyar-anyar NU itu tidak menarik. Ngoten lho. Karena ora tahu nang ketok galak niku ora tahu. Tapi kalau sudah ada peristiwa genting dan yang lain angkat tangan, baru NU medun. Iku pancen khas NU. Pendekar iku turun terakhir kali biasane ngono. Kapan itu? Contoh. Wis blablan mangun kula. Sing liyane mari tegakkan Islam ngono. Tapi begitu makame Kanjeng Nabi ajeng dibongkar, ya ora ono sing wani obah kok. Dal makame Nabi ajeng dibongkar, mboten nenten sing obah. Sak donya wis jarno lah ngono. Sing obah nolak pembongkaran makam Rasulullah. Niku malah kok Indonesia. Dadi sampean durung tau ngerti nek makame Nabi niku ajeng dibongkar. Kale Wahabi niku biyen ajeng dibongkar. Ya kaya sak niki nopo? ISIS ngoten niku anti makam, anti kuburan. Lha niku kuburan ajeng dibongkar. Lha makame Nabi niku ajeng dibongkar nate. Niku mboten enten sing wani turut campur. Akhirnya satu-satunya sing wani nentang Raja Saud ulama saking Indonesia damel setunggaling komite namine Komite Hijaz dipimpin Kiai Wahab Hasbullah murid Kinasih Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Gawe komite demo. Lah mriki mboten ngerti nek sing bongkar makame Nabi niku nganggo bedil. Dipikir sing nganggo golok. Sangune ilmu kebal golok padahal teng mriku nganggo bedil. Lho akhire kiai-kiai niku mriku dipimpin Kiai Wahab mboten ngerti ternyata teng mriku niku wis ora ana sing wani karo Ibnu Saud. Ndak ada yang berani. Di makam wis di pusat masjid niku. Akhirnya nopo Kiai Wahab aduh lah perintah iki kudu dilakokno. Nek makam Nabi ngasih bongkar awas. Mula Kiai Wahab goleki wong-wong sing isi cak kanca. Ternyata teng mriku mboten enten kancane. Kabeh sudah pergi keluar. Sunni sudah keluar dari Arab, Syiah ya wis keluar dari Arab, yang ada tinggal Wahabi. Ra ono liya. Akhirnya Kiai Wahab ra entuk kanca. Akhire golek bola teng mriku niku wong kok Indonesia ajeng nolak pembongkaran makam mboten duwe kanca. Akhire golek kanca. Lah sing digolek ra ono sing wani. Akhirnya Mbah Wahab teko tenggene ulama-ulama Arab sing liyane sing teng Syiah, teng Sunni. Ning ra ono sing gelem mara. Sebab napa? Ora ngandel nek Mbah Wahab niku kiai. Lha wong kiai kok ketone miring. Sarunge nglinting, ya jas-jasan tapi sepatunan, Mbah. Mbah itu kan cilik ya kados kiai-kiai ngeten iki. Nggih, niki wong kiai mriki lho ya cilik-cilik ngeten niki nek. Nggen kula gedhe-gedhe. Tami. Ndak ada yang berani turun. Akhirnya Kiai Wahab njaluk tulung kiai-kiai liyane ora ana sing gelem ora. Wong Kiai Wahab niku ora dianggap kiai. Wong kiai kok ora nduwe jenggot, ora nduwe jubah ngoten niku. Akhirnya bahwa perakurangan akal njaluk tulung Syekh Ghanaim Al-Misri. Syekh Ghanaim njaluk tulung Kang. Aku iki diutus guruku. Piye carane ning Arab ana demo nolak pembongkaran makam Rasulullah. Aku tulung ana Kang. Wong kancane mondok. Akhire Syekh Ghanaim niku marani wong-wong niku. Akhire begitu Syekh Ghanaim sing ngundang ulama-ulama Syiah, ulama-ulama Sunni moro. Begitu do moro baru di forum koyok ngeten iki Kiai Wahab tengriku Syekh Ghanaim pidato para hadirin sakjane sing kepengin ngundang sampean iki lak dudu aku to. Sing kepengin ngundang sampean kabeh iku iki lho iki lho. Kiai Wahab Hasbullah diutus karo Kiai Hasyim As'ari. Hah? Ki murid e Kiai Haji Mas Ari jare wong Arab. Iya lah sampean ra ngomong ket wingi Mas ngoten niku. Nek sampean ngomong ket wingi nek sampean murid e Kiai Hasyim aku ya moro. Lho soalé teng Arab Kiai Hasyim niku kiai sing paling terkenal di Arab waktu itu. Sebab satu-satunya ulama sing entuk gelar Hadratu Syekh niku Kiai Hasyim. Kiai Arab niku nek sekolah mbiyen kan oleh gelar macam-macam. Ono sing entuk gelar Al-Faqih. Al-Faqih niku apal paling boten niku 1000 hadis. Al-Alim apal seperapat Quran. Al-Allamah apal Quran. Asy-Syekh niku apal Sahih Bukhari Muslim. Tapi nek pun entuk gelar Hadratu Syekh niku berarti apal Kutubus Sittah. Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah niku apal. Lek Kiai Hasyim niku apal sak rijalul hadise. Sak sanate niku apal Kiai Hasyim. Mila zaman semanten niku begitu dikandhani niki lho sing duwe gawe. Niku ya akhire domoro. Dan begitu ngerti nek wong-wong Arab begitu menghargai Kiai Hasyim Asy'ari. Ya Kiai Wahab ya methiti lho ya guruku kondang tibake ngono. Akhire terus monggo-monggo pidato, akhire bawa pidato. Tapi pidato ni Mbah Wahab niki kan pidato pertama kali orang Syiah, orang Sunni bisa dipertemukan untuk nolak bongkar makame Rasulullah. Tapi Syiah Sunni niku lara rukun. Sebab mboten rukun mula lungguh niku ya mboten nawar, siji sebelah kiwa, siji sebelah tengen. Methiti ngene iki. Lan delok situasi kaya ngoten niku Mbah Wahab ya bingung piye carane ya. Ben wong iki cair situasinya. Mila akhire Mbah Wahab niku takok ya gayane Indonesia. Para hadirin sakjane kula saderenge matur niku kula pengin takok. Wau niku nek kiai Indonesia niku nek biasane kan cium tangan. Nek kiai Arab kok mesti cium pipi kiri, pipi kanan nek petuki sebab apa ya? Dijawab kali jamaah. Para hadirin jawab. Niku soale kulit padha kulit niku sesuk sapa ngerti dadi saksi pernah ketemu untuk urusan izul Islam wal muslimin li i'la'i kalimatillah. Godo ya. Lah nek ngono apa bedane ambek semut? Semut niku nek petuk kancane ya cium pipi kiri, pipi kanan. Ora ana sing jawab wong manjen niku ora pertanyaan di luar nalare wong. Berhubung ora ana sing jawab, Bapak apa akhire ngene lho ya. Semut padha semut napa nek petuk kok cium pipi kiri, pipi kanan. Niku asale zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh kewan niku tumpakno kapale Nabi Nuh kabeh. Tapi Nabi Nuh kuwatir engko nek kewan iki ngasek kawin, manak kapale kabotan kerem. Mila Nabi Nuh duwe kebijakan kabeh manunge kewan niku dicopoti. Aku ya ini apa wis wong Arab wis iki crito apa terus tolak. Iki ngarang iki jarene ya pancen iki ngarang teng Quran ya ora ana, teng hadis ya ora ana. Wong niki gayane kiai Indonesia mawon, Pak. Dadi dicopoti kabeh manuke supaya gak kawin. Wah, akhirnya manuk-manuk selama perjalanan ini randuwe, kewan-kewan randuwe manuk, mulai ora kawin. Begitu weruh daratan, saking senengi, jaran pertama melayuni banter langsung ngelumpat nang darat, saking kesusune nyaut manuk keliru manuk ega baja. Loh. Nah lo, sampean wae guyu apa meneh wong Arab zaman semono ke ya mesti wis ya ngono padha mulai. Lah bareng wis didum kabeh manuk-manuk, manuk niku nyiso loro. Nabi Nuh takon iki manuke sapa kok cili-cili kunter ngene iki manuke sapa? Iki manuke semut jeng Nabi. Lah semute neng di semute wis mlayu niku wau. Ya wis entenono engko nek semute balik ya kekno. Dadi kekno akhire dikekno. Ternyata semut dinteni mboten balik, Pak. Balik akhirnya sing nunggu manuke semut kepegelen ya kentirno sisan bae. Rasa tak ditunggoni akhirnya semut niki ran napa kapal niku dikentirno awor lemari sing ana isine lamu apa manuke semut tapi semut kentir. Lah mula tekan sak niki niku semut niku ben petuk kancane para hadirin niku takok manukmu wis ketemu durung. Lho niku forum si Asudi niku guyu bareng iki carane Mbah Wahab Asnul Hasbullah, padahal niku ning Quran ya gak ana, ning hadis ya ora ana. Iku gayane Mbah Wahab mau. Akhire rukun. Begitu rukun ulama Syiah, ulama Sunni bisa diajak bersama-sama melawan penolakan pembongkaran makam Rasulullah. Akhirnya makam Rasulullah mboten sida dibongkar, sing akhire tekan sak niki wong sak donya tesih weruh makame Rasulullah. Itulah jasa Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama Indonesia. Nek kaya wis entek makam niku. Lah terus ulama-ulama niku wangsul teng Indonesia. Niki donya tambah kekir lah ya kiai-kiai desa nek demo kok langsung ning Arab. Wangsul teng Indonesia. Lah begitu wangsul teng Indonesia, ndelok londo Nahdlatul Ulama dan santri niki. Lah wingi londo kono ning Arab ana jajahan makame Nabi arep dibongkar. Mlebu ning Indonesia londo jajah Indo. Nih saiki carane nglawan londo iki piye? Akhire Mbah Hasyim Asy'ari duwe gagasan, sing liyane duwe gagasan bangun pergerakan, bangun apa? Mbah Hasyim Asy'ari punya gagasan yang sangat mendasar melawan dengan kebudayaan. Semboyane sing paling terkenal mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sopo sing madani londo padha karo londo. Akhire Mbah Hasyim niku mboten kakehan omong, lawan londo. Londo nganggo duit gulden, santri tukar menukar ngangge barang. Londo clononan, santri sarungan. Londo jas-jasan, santri klambine kuku. Londo sepatunan, santri sendalan. Akhire londone sing mumet. Akhire londone nyonto santri ya ketunan sak anak buahe niku. Ya nganggo klambi kuku, nglambi sak nganggo sarung. Santri ini sing bingung. Akhirnya santri ini sing bingung. Akhirnya santri ini ganti sendal kayu. Londo nganggu sendal kayu. Akhirnya santri nganggu sendal pentole si. Siji dikenal nganggu santri baki. Baki yak utawa teklek. Jadi itu bentuk perlawanan kebudayaan. Akhirnya pondok tebuireng Kiai Hasyim diceng karo lon. Londo diceng. Sampai akhirnya Mbah Hasyim dipeksa kongkon bayar pajak. Ning kongkon nganggo duit gulden. Mbah Hasyim mboten purun. Nek nganggo duit gulden berarti aku ngakoni duit elon londo. Nek njikuk beras peen tapi nek nganggo duit gulden aku bayar pajak moh. Akhirnya Mbah Hasyim ditangkep kali londo. Begitu ditangkep kali londo, santri sak Indonesia, sak Jawa moro ning penjara. Nek Kiai Hasyim mbok anggap salah londo, berarti santri sak Jawa salah. Nek Kiai Hasyim mbok hukum, hukuman bareng aku. Akhirnya londone mumet lah. Nek makani wong semini akeh piye. Akhirnya sak durunge niku Kiai Hasyim diculno. Tapi sak derenge diculno niku, sak derenge dipun lepas, pabrik gula cukir niku cerobonge meluntir dadi angka 8. Dadi angka 8. Lah niku penggaweane wong Ponorogo. Sing meluntir niku wong Ponorogo. Namine Mbah Rosidi kali Mbah Basyaruddin niku wong Ponorogo. Lho jagoane Mbah Hasyim niku lak wong Ponorogo. Lho ojo salah jagoane Kiai Hasyim. Dadi backup Kiai Hasyim sing sekti-sekti brengose niku tekan kuping niku wong Ponorogo. Namane Mbah Ros jenenge niku Mbah Rosidi. Sampeyan malah ra ngerti gedeng nggih. Niku tiyang Ponorogo. Tiang sewulan ini lho. Tiang sewulan anak turunnya Mbah Basyariah. Nggih, Mbah Basyariah sewulan pingking pabrik gula pagotan. Niku lak Raden Bagus Harun ten niku. Pok-pokane niku. Mboten purun dadi raja. Soale nek raja niku nek mboten ngalim rak ya medeni. Mila Raden Bagus Harun niku medal king kraton pengen nukulno ulama dadi umat. Umaro ben alim sik disitune dadi raja niku ora ndableg. Raden Bagus Harun karo bapakne kuwi entuk metu kok kraton ning syarate nek kuwi iso mbolongi pucuk ringin ning alun-alun. Nek pucuk ringin ning alun-alun niki mbok panah kok bolong, kuwi entuk metu kok kraton. Akhire Raden Bagus Harun pucuk ringin niku dipanah, niku bolong. Akhire kali bapakne nang metu wae. Akhirnya metu, begitu tinggal metu didelok ternyata ringin sealun-alun itu godongnya bolong kabeh. Mlampah niku terus manggen teng daerah wingking pabrik gula Pagotan niku. Niku manggen teng riku. Enten sumur ditirakati 7 tahun kepengin nukulno ulama dadi umarok. Pas tanggal 17 Ramadan sumure muncrat 7 meter. Mula diarani wah aku berarti entuk Lailatul Qadar, mula sumure diarani sumur sewu wulan tekan sakniki dikenal kati jeneng Kampung Sewu, Sewulan, Raden Bagus Harun akhirnya dituruti Gusti Allah duwe anak wedok ning galake sek wong. Nek nesu niku mlayu dhuwur alang-alang sampai dikenal jeneng Nyi Ageng Alap. Alap. Ra ono sing wani ngrabi dirabi Raden Santri, terus ke duwe putra Mbah Makdum, di putra Melih Mbah Maklum, di rabi di putra Mbah Ciranom, di putra Mbah Kolyubi. Terus ana putrane namine pun Mbah Ilyas, saking Mbah Ilyas ngedunke putra namine Mbah Nafiqah. Lah Mbah Nafiqah niku digarwa Mbah Hasyim As'ari, duwe anak Kiai Wahid Hasyim ngedunke putra Kiai Abdurrahman Wahid niku. Lah Mbah Rosidi niku dulure Mbah Nafi, Mbah Nafiqah iku brengose sakmene niku. Brengose mdaplang ngeten niki. Niku ilmune niku didonaken riyen teng ngene Gus Kholik putrane Kiai Asy. Gus Kholik niku jaduk. Santri-santri niku nek ana Jepang teko niku Jepang dicekel centelno tembok ora ana centelane ning epel-epel ngoten niku. Niku Pak Gus Hakam sing sakniki teng Tebu Ireng. Lu benteke niku ing mriki. Mula wong mriki lak kathah tesen sing brengose jlaprang-jlaprang. Mumpun neraka. Dadi kene mluntir lho, mbahase mboten purun. Niku. Jadi nek jenengan terus sakniki kok ada dua hal yang paling pokok. Kenapa kemudian pesantren iki kok neng desa-desa dan tidak kaya? Kok ora duwe bangunan rumah sakit? Kok mboten duwe napa masjid sing agung-agung, universitas kok ora duwe? Sebabe napa? Sebabe salah satune wekdal NU nggih Wahabi berkuasa, santri tidak mendukung gerakan Wahabi. Mula begitu Wahabi niku dodol minyak sugih Nahdlatul Ulama boten diban dibantu wong zaman semono orang rewangi Wahabi. Mula kula nek dadi wong ngono dilono en ora duwe bangunan gede-gede, ora duwe rumah sakit, saya tidak pernah malu karena itu resiko mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Terus napa NU kok ning desa-desa, kok gak ning kutho? Ini adalah resiko bertarung dengan Belanda karena kita mempertahankan keyakinan hubul waton minal iman ngangge mantasyabaha biqaumin fahuwa min minhum. Lha niku sing garai ter kiai ning desa-desa niki perkara nek niku. Dan niku lawan tetep mawon niku nu terus bergerak tapi itu ya tetep lah inilah ono sing takbir Allah akbar NU ya mengalah. Jadi gini gini ya. Nah, begitu Indonesia merdeka, lah ini kisah Indonesia geger. Royoan nopo, royoan dasar negara. Siji pengen koyok Bung Karno, rombongane Kasman Singodimejo, kepengen dasar negara Islam. Sampai akhirnya Bung Karno gawe Pancasila, kelompok-kelompok garis keras ini zaman biyen mboten setuju kali Pancasila. Karena tidak setuju akhirnya wis pokoknya Pancasila kita gak cocok. Itu ngomong ngono Bung Karno sing mumet. Ya wis nek kalian gak setuju dengan Pancasila, tolong rumuskan Pancasila. Iku wis aku wis isone gawe mek ngono tok. Nek kalian punya rumusan Pancasila model yang lain, rumuskan. Ternyata dintenteni ngrumuske Pancasila ya ora dak. Ora dadi. Begitu ora dadi malah ono tambahan ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Wakhir sing Indonesia Timur mboten purun, Indonesia Barat mboten purun, Bali mboten purun karena ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Bareng dinteni kacau gak rampung-rampung Indonesia batal persiapan kemerdekaan, akhirnya Bung Karno balik mana timbangannya awak dewe mumet iki dasar negara sing bener secara syar'i iki piye, awak dewe duwe wong sing paling ngalim teng Indonesia. Liku jenenge Kiai Hasyim As'ari lah putrane iki lho Kiai Wahid iki nang kene. Mbok sing apik sampean kabeh njaluk saran Kiai Hasyim. Wakhire anggota konstituan teriki ngutus Kiai Wahid. Mas sampean mulih takok bapakmu kira-kira Pancasila iki wis bener ora secara syar'i. Akhire Kiai Wahid wangsul takok, "Pak, Indonesia dilanda perpecahan. Pengen gawe Pancasila tapi Pancasila ini ora carane Parno. Lah ono kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lah saiki timur barat geger minggah penjenengan Pancasila niki pripun?" Kiai Hasyim yo sik nak wong perkara penting aku tak istikhara sik. Akhire Kiai Hasyim poso telung dino ngatamke Quran maca Fatihah ping 350.000 saben sak Fatihah iya kana butu wa iya kana stain dibaleni ping 350.000. Terus salat hajat rong rakaat, rakaat pertama sing diwaca surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41. Hasilnya nopo? Pancasila sudah betul secara syar'i, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, iki corone wong Indonesia nyebut kul huwallahu ahad, kemanusiaan, persatuan. Lah sing paling pokok iki sila kepapat. Iki mbiyen diskusiku karo Bung Karno. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iki Islam. Sak donya iki nek jenenge negara ana raja, ana kawula. Lah nek raja kawula iki ra cocok karo Islam. Nek carane Islam kabeh raja kawula iki duwe tanggung jawab padha. Rasul ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati lemulo kare para ulama mbiyen ben wong Indonesia niki tidak ada sistem penindasan. Mulo angger ndas ning Indonesia disebut ra'i. Ra'iyah sing neng bahasa Indonesia dadi rakyat. Dadi rakyat iki bahasa Arab. Iki bahasane Kanjeng Nabi. Wong sak donya ora ana sing iso njikuk ra'iyah dadi rakyat, satu-satunya hanya orang Indo. Nih sadar iki ulama mbiyen kerakyatan yang dipilih hikmah. Hikmah iki ya bahasa Arab. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kerakyatan yang lebih hikmah, permusyawaratan, iki ya bahasa Arab, wasyawirhum fil amri, nek basa Jawa iku rembukan. Perwakilan, al-wakil, iki ya bahasa Arab. Lho kurang Islam apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Turun di ono negara sing nyebut pemimpin tertingginya dengan majelis permusyawaratan rakyat. Majelis iku ya bahasa Arab. Permusyawaratan ya bahasa Arab, ro'iyah ya Arab. Diwanun al-wakil perwakilan ro'iyah sing dikenal kari jeneng DPR iki ya bahasa Arab. Mahkamah al-hakim iku ya bahasa Arab. Lah terus ora disetujui ning dine meneh. Wis saiki kandhane Bung Karno, Pancasila sudah betul secara syar'i. Mila begitu Kiai Hasyim memutuskan itu, muluk ulama-ulama Indonesia Ki Bagus Hadikusumo saking Muhammadiyah langsung setuju. Wis nek Kiai Hasyim ngono aku melu. Semenjak itulah maka kemudian Pancasila sudah difinalkan kali Kiai Hasyim As'ari. Mula nek Kiai Hasyim As'ari teng Jombang, Bung Karno niku silaturahmi niku sangat sopan. Bahkan sedane Kiai Hasyim, Bung Karno niku nek ziarah mboten tahu nganggo sepatu Bung Karno niku. Niki kesaksiane Habib Mutohar. Niku Habib Mutohar niku sekretaris pribadine Bung Karno. Nek teng Jombang Bung Karno niku mboten tahu nganggo sepatu. Sebab napa ditakoni kok mboten pakai, kok gak pakai sepatu, Bung? Neng kene yen ning jasate wong sing nyelametno Indo. Indonesia Pancasila sik tak gawe ora diterima wong Indonesia nek ora disetempel Kiai Hasyim. Lah iki ning kene jasate ning kene aku ora penak nek mlaku ning bumi Jombang kok nganggo sepatu. Lho niku Bung Karno. Bung Karno niku nek teng Mekah ora tau wani nganggo sepatu, nek teng Madinah mlakune ndodok soalé enten makame Kanjeng Nabi. Sing nemokaken makame Imam Bukhari niku ya bongkar. Bongkarno lho iki lho kadang niku sejarah ora sing diwolak-walik. Kiai Hasyim nek teng Makkah ora wani ngising. Ngisinge metu sak jabane miqat niku Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan apa meneh ning Madinah gak tau wani nganggo sepatu. Wong teng riku enten jasate Rasulullah. Lha awake dhewe kadang nguyah-nguyuh carcur mawon. Iki Bung Karno yang dicitrakan nek niku Indonesia. Lha iki Bung Karno karo Kiai ha Hasyim NU turun tangan lagi. Lho kaya ngoten niku. Tahun 45 bangsa diancam oleh perpecahan, NU medun maneh. Tahun 81 ketika Bung Karno gawe asas tunggal Pancasila, nggih, kabeh wis meh nolak niki. Meh nolak asas tunggal Pancasila. Sing nrimo Nahdlatul Ulama. Tahun 81 padahal wong NU tahun 81 itu wis jengkel karo Pak Harto ora umum sebab dilebokno ning peda musuhan karo musuh-musuh lawase ning jero partai. Kiai-kiai Jombang niku nek kampanye wis ora umum ya. Nek melu P3 kampanye anti Golkar iki medeni sampean ya. Para hadirin, nek panjenengan teng Ka'bah ajeng napa? Haji, tawaf, maca Quran, lan nek nang ringin ngising wis ana kaya ngoten iki. Saking jengkele. Lha kiai zaman Orde Baru niku mung dipadakno karo godhong salam. Ibu-ibu nek masak asem kok ora ana godhong salam, nggih. Niku mesti rawani masak, mbok karo kutangan tok direwangi nggo godhong salam. Tapi nek wis mateng sing dibuak dhisik godhong salam. Lha kiai ini padakno godhong salam zaman biyen iki. Mulai saking jengkel. Tapi begitu Pak Harto gawe asas tunggal Pancasila, yang pertama kali menerima siapa dari kalangan agama? Nahdlatul Ulama. Kekacauan 98 yang harus bertanggung jawab ben Indonesia ora pecah NU malih. Dengan cara apa? Dengan cara Gus Dur tadi Presiden Republik Indonesia. Niku mboten kok saking napa-napa nek ora ana sing wani dadi presiden. Mboten kok royoan dadi presiden, mboten enten sing wantun dadi presiden. Karena orang yang punya kekuatan kaliber nasional zaman semonten diterima oleh seluruh kalangan di Indonesia, satu-satunya wong niku jenengane Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Non Islam iso trimo, tentara iso trimo, Pak Harto iso trimo. Iku meng Gus Dur senajan ora iso mlaku gak weruh. Mulane ana wong ngarani NU bodoh, aja ngandel sampean. Bagaimana NU bisa dikatakan bodoh? Wong ketuane dadi presiden, tonggone NU gak pinter, wong ketuane nameng tim sukses. Lho ya. Gini-gini kita kadang lho yang kayak begini. Nah, itu NU dalam kiprahnya dunia dan Indonesia. Lah, sakniki-niki NU yo dadi sorotan dunia. Semenjak kapan? Semenjak Islam dilanda fitnah saling membunuh. Islam sing teng Suriah paten-patenan bedil-bedilan, Islam sing teng Yaman bedil-bedilan, sing teng Afghanistan paten-patenan, sing teng Iran-Irak paten-patenan. Satu-satunya Islam yang damai adanya di Indonesia. Nek muni Islam rahmatan lil alamin iso omong, contone ning desa niki hanya ada di Indonesia. Lha iki. Nah mila akhire wong-wong niku sakniki do kepengin teng Indo. Indonesia, ulama-ulama Suriah pertemuan wengenane sak Indonesia, sak donya teng Pekalongan. Ulama-ulama Sufi teng Indonesia. Ulama Afghanistan belajar Pancasila teng Indonesia. Lah, begitu teng Indonesia mereka mencari, kenapa Indonesia iki kok iso tenang ayem? Gelombang terorisme kok ora rakatut? Akhirnya diteliti, oh sebab neng Indonesia ono Nahdlatul Ulama. Kenapa mereka berani mengatakan itu? Karena tidak satu pun teroris di Indonesia lahir dari anaknya orang NU teroris di Indonesia kabeh tanggone NU. Budi ana teroris kok di Indonesia. Lah ana apa anake wong NU ora ana. Dene iki lho. Lah akhire diteliti kenapa sih Nahdlatul Ulama iki kok stabil? Kok tenang dalam beragama, bahkan bisa menjadi contoh dunia. Ternyata sing paling pokok sebab jenenge niku Nahdlatul Ulama niku sing pokok. Nahdlatul Ulama inilah sing jadi kunci. Sebab meng dijenengi Nahdlatul Ulama, maknane apa? Ya iki meng murite ulama. Sing gawa Islam niku sinten? Rasulullah mek sitok tok. Murite Rasulullah jenenge sahabat. Murite sahabat mboten disebut ashabus sahabat, ning disebut tabi'in, maknane pengikut. Murite tabi'in disebut tabi'u tabi'in, bukan ashabut tabi'in, ning pengikutnya pengikut. Murite tabi'i tabi'in disebut tabi'ut tabi'ut tabi'in, pengikut. Lah nek awak dhewe iki lho terus jenenge apa? Awak dhewe iki ngisor dhewe wis ado Quran niku 114 surat. Tekan mriki karek pira sih ora kabeh iso nrimo. Ana sing namek nrimo Yasin, ana sing namek nrimo Kulhu. Hadis sak monten kathahe tekan mriki karek loro, sing siji innamal a'malu binniat, sing siji kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Donga sak monten kathahe tekan Madiun karek loro. Kare Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adza banar, karo Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Donga liyane mbah lho. Lah kita ini yang paling jauh. Rasulullah mengatakan al ulama warasatul ambi. Lah kita ini pewaris yang jauh, nameng peto ulama. Awak dhewe iki nameng murite ulama. Mula nek nglumpuk jenenge kebangkitane ulama. Lha mula awak dhewe niki sadar, oh iya awak dhewe sadar. Mula awak dhewe niki nurute karo ulama. Nek sahabat nurute karo Kanjeng Nabi, nek tabiin nurute karo sahabat, tabi'in tabiin nurute karo tapi dan seterusnya. Lawak dhewe wong pancen namek murite ulama, ya nurute karo ulama. Wong awak dhewe iki murite kiai-kiai mriki nggih. Kiai-kiai mriki nek mboten murid Tirboyo, murid Ploso, murid mriki, murid Tulungagungan, murid Ponorogo, pondok-pondok mriki. Lah niku kabeh nameng nderek Kiai Hasyim. Kiai Hasyim niku pendereke Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari niku nameng pendereke sinten? Nameng pendereke Kiai Khairon utawa Mbah Gareng rotone kok wong niku gurune. Mbah Khairon niku pendereke murite namine Mbah Sufyan. Mbah Sufyan niku murite Mbah sinten? Abdul Halim. Mbah Abdul Halim murite Mbah Abdul Wahid Boyolali. Niku murid Mbah Jabbar. Mbah Jabbar niku murite Mbah Abdul Rahman. Niku murite Pangeran Sambo. Pangeran Sambo niku murite Mbah Abdul Rahman, murite Mbah Benowo. Mbah Benowo niku nameng murite Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Mbah Cokrojoyo muridipun Sunan Kali Joko, pendereke Mbah Kali Joko. Mbah Kali Joko muridipun Mbah Sunan Bonang. Mbah Sunan Bonang muridipun Mbah Ngampel. Mbah Ngampel niku pengikute Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi muridipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir utawa wong Jawa nyebute Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro niki muridé Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad pendereke Sayyid Ahmad Jalaluddin. Muridipun Sayyid Abdul Malik. Muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih. Muridipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Muridipun Sayyid Ali Khaliq Qasam. Muridipun Sayyid Alwi. Muridipun Sayyid Muhammad. muridipun Sayyid Alawi, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, penderekipun Sayyid Isa An-Naqib, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Musa Kadim, muridipun Sayyid Ja'far Sodiq, muridipun Sayyid Muhammad Baqir, muridipun Sayyid Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali. Lah niki sing muridé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula nek diurut jenenge sampean apa? Lah ya wis tabi'i ngoten niku. Dawane ora mung mula awak dhewe iki nurute kali ulama. Lha iki prinsip. Lah mula lah ulama-ulama teng mriki niku nggih murite ulama-ulama mriki. Mula gayane ya mboten padha. Carane ngulang mboten padha. Nek murite nabi kita, murite nabi nek zikir meneng ngeten iki wong murite nah Nabi nek murite ulama ya la la ilallah la la ilallah la la ilallah la ana sing protes ngopo zikir kok nganggo gedhek-gedhek ngono barang. Lho la iya wong sahabat iki murid zikire meneng ngene ya sahabat murite nabi zikir meneng atine nang Gusti Allah. Lah nek murid panaraka jak meneng ngene ya turu. Nduk boten padha pangkate mboten padha la terus rame ora samune dikir iki meneng ya wis nek santriku tak jak rame supaya napa sing sepuh-sepuh krungu terus nirokake lan nek sampean terus dikir mek meneng ngene tok nah sing sepuh-sepuh lak ra krungu apa-apa yo ora iso nirokake. Lah nek la muni iso nira akhir lah nek meneng ngene tok tuku tasbih mek diputer wel ngene Mbah mbo wong ra krungu. Kula maca Alibata. Lho kok Alibata ya wis disusun dhewe rumala ikat. Ngene iki. Di sistem pembelajarannya beda, ya salah sampean. Ini yang membedakan. Jadi setiap tingkatan ada beda. Bedanya murite nabi mboten ditulis ke Quran sebab nabi niku duwe murid-murid apal Quran. Mboten ditulis no wong apal kok. Kaya kula apal rupane bojo kula ya mboten tau gawa fotone wong apal. Nah nek sing mboten apal ya delok ini maca. Mula sampean sing wedok-wedok aja seneng nek fotone digawa wong lanang, ndane durung apal delok iki. Dek kliru ge. Tapi begitu Kanjeng Nabi sedo sahabat nulis ke Quran jare Sayyidina Abu Bakar aja ditulis bid'ah, jare Sayyidina Umar nek ra ditulis engko ra koman wong sing hafal Quran do mati. Akhire ditulis. Lah, tulisan Quran niku akhire dadi landasane Sayyidina Utsman. Tapi begitu sahabat niki sedo tabiin ngulang ngisore mele Qur'ane sahabat mboten iso diwaca kali sing ngisore wong tambah adoh tambah bodoh. Qur'ane sahabat niku lungkek-lungkek kaya cacing tok mboten iso diwaca. Mula akhire Qur'an niku dimodifikasi tambahi titik niku tahun 25 Hijriah tak titik loro dhuwur bak titik ngisor sak titik telu. Nek cara awak dhewe ngulang biyen ayo sing pitik ndoke loro ya yo tugu alif prau ndoke ngisor ha lho niku sing ndoke ning dhuwur piring telu sak ndoke loro tak lho niku napa ngene niku lho niku anyar niku titik-titik niku taun 25 Hijri ya sing maringi titik-titik naminipun Abul Aswad At-Tu'a Adu ahli sebar maneh ngisore mboten iso maca wong tabado. Mula taun 150 Quran dipun paringi harokat fathah kasroh dhamma sing maringi sakal niku namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi niku gurune Imam Syibawi. Disebar maneh Quran mboten iso diwaca sebab nopo ilate ora apa padha. Quran dipegang kali tiang Andalusia wadduha metune wadduhe cekel wong Turki mustaqim mustaqin niku dicekel Quran kali tiang Padang Sumatera Utara niku Sumatera Barat lekanude dadi lekanui mesti sing mriko cekel wong Jawa alhamdulillah dadi ni alkamdu wong duwene hono coro ko amdu alkamdu ya hayu ya qayyum ya kayuku ya ka yumu rabbil alamin metune rabbil nga lamin wong ora duwe ain duwene monggo botongo walad dolin ora duwe dot duwene do mulo walad dolin ramadan ora duwe dot duwene lo mulo metune romelan yang Bali kangen muni alaihim metune alaihing wong Bugis ni alaihim alaihing alaihim alaihing mulo Abdurrahman metune beduamang wong Bali kan muni siratal boten iso metune siratal ladzina amta alaihim. Milo akhirnya ben wong donya iso maca Quran, disusunlah ilmu jenenge at-tajwid fi qiraatil Quran. Sing nulis namine Abu Ubay Qasim bin Salam. Lho sing kaya ngene iki lho. Mulo kok iso terus niki cocok iki ana wong muni bid'ah, bid'ah, bid'ah iki wong ngipi sajane. Lah nek menungso ra entuk bid'ah yo piye dalam hal apapun menungso niku melakukan bid'ah, mangan sego bid'ah. Sing asli nih kah? Gabah. Nek wis dadi sego niku wis diolah jenenge bid'ah, dijur jenenge bubur, dibuntel godhong jenenge lontok. Niku menungso nggih nglakoni ngoten niku. Nek teng urusan gabah kok sampean ra kepengin bid'ah, ya aja dadi menungso, ya manuk emrit. Langsung totol tuk langsung dilek. Nek ngoten niki. Lha mulo mula cara ngulang generasi niku beda be beda niku wong Jawa mbiyen diulang kalimat syahadat ra iso mula dijawake dadi kalimat sada syahadaten sekaten salat sembahyang innalillahi wa inna ilaihi rajiun mboten paham mula dikulang ngangge basa Jawa jenenge aja lali sangkan paraning dumat dumadi niku lak carane kiai mbiyen ngulang ya beda-beda carane ngulang. Lha niku ulangan paling akeh niku teng Jawa mbiyen niku ngulang mati niku. Nek mati wong Hindu niku lak reinkarnasi. Reinkarnasi niku nek mati tangi mah malih. Niku tangi maneh nek mati. Tapi nek wong Islam mati niku terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mula akhire napa? Oh iki wong Jawa iki kudu diulang sing serius. Mula akhir innalillahi wa inna ilaihi rajiun ben pahami karo wong Ponorogo misale jawake aja lali sangkan paraning dumat dumadi. Lah supaya ora lali sangkan paraning dumadi, wong Jawa digekke tembang. Soale wong Jawa niku senengane nembang. Dadi wong Jawa niku nek diulang kangge tembang niku lak langkung gampil ditampi. Mula iki pelajaran aja lali sangkan paraning dumadi niki ditembangke. Dhewe niku hobi nek nembang wong bojo ilang nembang. Bojo ilang niku kudune kan digoleki. Niku mboten niku nembang. Nang Bali asri, nang Bali lu bojo ilang kok malah nembang. Perlu lintang nembang. Ya ning tawang ana lintang cahayu. Romentok nembang tok mentok tak kandhani lho mentok kok dikandhani terus semut ireng nembang semut ireng anak-anak kepopong kang nembang wong Jawa niku hobi nembang putus cinta lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu lho ini wong Jawa tekan delok silit niku nek wong Jawa niku nembang lha nggih demok silit ku dikena yo kan. Jadi kena tembangannya cah cilik-cilik. Jadi wong Jawa senengane nembang. Jadi ku mila akhirnya oh pilihan terbaik mengajarkan sangkan paraning dumadi gawe ketem tembang sing dikenal kanthi jeneng tembang maca pat. Maca pat niku napa? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku kancane nyawa sing manggon jero raka mlebu ngalam do. Dunya nyawa niku king akhirat. Raga niki kepanggonan nyawa, cuman raga niku produk Indonesia produk riki Ponorogo. Wong tuwane mangan mangke ana sing metu dadi uyuh, ana sing bel, ana sing metu dadi taek, ana sing metu dadi kelek, ringet nggih. Ning ana sing disimpen panganane menungso teng mriki namine nutfah utawa mani. Lah niki mangke terus nek ngene bapak ngene ibu dicampur, disimpen teng rahime ibu dadi segumpal darah terus dadi segumpal daging. Lah nek pun dadi segumpal daging patang sasi nyawa diundang Gusti Allah dul omahmu wis dadi medun ya nggih. Lho nggih, pokoke itu nggih ngono ya kita tak takoni kowe nek medun eling ora nek aku pangeranmu. Alastu bi rabbikum nyawa niku jawab qalu bala syahid nangge ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan niku di Allah. Ya wis nyawa medun wis manggon jero ro. Raga akhire daginge niku urip. Tek tek urip plemplek daging cencang otot degno ngangge balung tukuli rambut kiri sangang sasi medal. Nah begitu medal nyawane wis ning jero raga sing medal niku bungkuse sing ketinggal. Lah wong bungkus ya tergantung sing damel. Nek sing damel pesek ya metune pesek. Nek sing damel kok bangir metune bangir. Damel kok napa kulit ireng metune ireng. Nek sing damel kok ayu karo ganteng nah metune kaya kula ngeten iki. Oke, lah. Terus nyawa niki manggon jero raga. Lah nyawa niku medhun ning donya kancane papat. Kancane niku sebelah kiwa niku iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli. Loro jin korin kali loro hafadzah. Lah niku supaya wong Jawa paham kali Mbah ngampel waktu niku dijenengake dulur papat limo pancer. Lho niki mila wong nek pengen selamat kudu ngerti papat pancere. Sebab pancer niki nek pengen apa-apa iso nganggo dulur kiwa, iso nganggo dulur tengen. Pancer ngangge dulur tengen, ngangge dulur kiwa hasilnya padha. Pengen bojo ayu nek nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya rahmanu ya rahim pitung dino pitung bengi ya I love you. Ora gelem nganggo dulur sing tengen nganggo dulur sing kiwa. Tirakatung dino golek wit gedhe sing diwaca sunama teka jiajiku jaran goyang tak goyang-goyang ngono ya. Ya padha hasile padha-padha I love you. Pengen rasa nek dalan tengen sing dinggo sing diwaca la haula wala quwata illa billah. Ora gelem sing tengen nganggo sing kiwa sunama teka jiajiku bantung to. Oh saya rasa pengen sugih nek dalan tengen sing dinggo salat duha maca ya fatahu ya rozak. Ora gelem sing tengen nganggo sing kiwa gawa pitik cemani mungka gunung kawi mulai ya sugih padha mawon. Lha niku mulo kiai karo dukun niku padha. Kiai nek sregep salat tirakate apik dongane mandi, dukun sing ora tau adus ya nek tirakate kuat ya mandi wong padha mawon, padha padhang, padange mula wong neraka milih kiai padha dukun padha padange. Goleki pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun sing ora tau adus temu sami mawon. Padha padange meng padange seje. Sing siji padange lampu lah sing siji padange omah kobong meng ngono to. Goleki pitik ilang ngangge lampu baterai sentolop menika pitike ya ketemu sentolope isih utuh. Ngangge blarak digendel diobong pitike ya ketemu ning blarake entek kok obong meng ngono to bedane nar karo nur niku. Lemula supaya menungso ora lali asal usule tembang kang kawitan disebut maskumam. Mas kumambang, nopo kemambange nyawa medun teng alam donya sambut ngapati sambut mito. Mito diwacakno Quran, wacakno sholawat, nyawa sing teko disambut. Daging sing bungkus ya disambut, pasrahke bidan diimunisasi. Tapi nyawane ya diimunisasi nganggo wacan Quran, nganggo sholawat. Wong niki kemambange nyawa medun ning alam donya disebut tembang maskumambang. Lah nek wis nyawa kemambang medun ning alam donya manggon jero raga sangang wulan menungso ngalami tembang mijil. Menungso bakal mijil lahir lanang utawa wedok. Nek mijil lanang wedhus loro akoh, nek mijil wedok wedhus siji akikah niku mijil. Lah nek wis bar tembang mijil menungso ngalami tembang kinan kinanti. Nah cilik-cilik niku kudu disekolahke sangoni kanthi agama kanthi akhlak, dilebokke Radatul Atfal, lebokke TPA. Ora gelem ngaji, saduk. Bocah cilik kok ora gelem ngaji, kaplok. Kula niku biyen ra ngaji tempiling kali wong tuwa kula. Kuping kula niku gawean Cina pun copot. Tapu iru wis kula takpok-pakpok ya men cilik. Soale bocah ki nanti kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Cacilik wayah ngaji kok layangan ketok bolake niku. Wayahe ngaji kok mancing cuklek pancinge. Wayahe ngaji kok nyerok iwak neng kali sat kaline. Duket jembo kok enek urusan cacilik-cilik kudu dipeksa. Engko nek wis wayahe bar ngaji jak ning Indomaret apa nang anu ora apa-apa. Ning nek pas wayah ngaji kudu keras. Ora gelem ngaji jambak uncalno ning ngaji. Soale nek bocah ki nanti kok ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso bakal kesusul tembang si sinom, bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek. Wis ora kena diulang nek wis bocah sinom niku wis enom niku iso numpak motor, iso lunga. Lah sinom niku ora suwe. Begitu tembang sinom entek kesusul tembang asmara. Dono wis mulai ketaman asmara, wis mulai jatuh cinta ra keneng dikandani wong niku taek kucing rasa coklat. Wis ra iso dituturi. Nggih nek wis asmara dono, lah nek wis bar asmara dono, anak menungso kesusul tembang gambuh, bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga mulai rabi. Ra keneng dikandani wong wis rabi, wis duwe keluarga dhewe, kesusul tembang dandangku gula. Dandang niku pahit, gula legi oleh bojo ganteng, pinter, pegawe duwite akeh, oleh gula legi. Lah nek oleh bojo wis rupane elek, senengane ngramal togel, ora tau nduwe duit, bali-bali ngaplok. Nah niku oleh dandang pahit turipe. Mula nek wis bar gambo dandang gula, ngrasakno manis pahitnya kehi dupan rasa. Langko nek wis bar dandang gula menungso kesusul tembang napa dur durma. Endi dharma baktine uripmu? Nek pelem metu wae iso dipangan codot, nek gedhang metu wae nggo pakan manuk, lha menungso wae apa? Dharma baktimu apa nggo menungso? Tenaga mundi sing mbok sumbangke nggo menungso? Duit mundi sing kok sumbangke nggo kemaslahatane urip? Ilmu mundi sing mbok ulangke nggo kemaslahatane donya? Mana dharma baktimu? Endi wae uripmu? Khairun nas anfa'uhum linas, api-api menungso kang manfaat kanggo wong li wong liya. Lah nek durma kok ora nang dilakoni, anak menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur saka donya, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, nggih, mripat wis mulai lamur. Waune mangan asem iki kletak isine, Pak. Lah saiki mangan jadah untune, copot. Kadang ngombe dawet niku untune campur cendol. Sing waune uber-uber celeng sedina ping 5 niku betah. Sakniki ku berputune ora gelem adus mengkis. Mengkis. Niki pangkur sampean. Sing maune mangan mlinjo entek sak blek, sakniki nyokot mlinjo titik asammu. Ora iki wis pangkur, wis nang mungkur, nang golek dalan padang, nang mlebu masjid wis. Nang tilik masjid raketang setahun pisan riyoyo nang mlebu. Utawa raketang seminggu pisan Jumat, Jumatan, raketang maghrib tok nang mlebu masjid. Nang mungkur wis ora suwe meneh, mungkurmu iki kesusul tembang megat roh, bakal dicopot rogo sak sukmane, dipegat ruhe mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah nek wis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun megat roh, kabeh menungso kesusul tembang napa pucung meng dipocong sluku-sluku bathok lebokke lawang ciut. Mula wong tuwek jenenge buyut, siap-siap mlebu lawang ciut. Yo, mulai do wedi ayo. Buyut niku mlebu lawang ciut. Tok sapa petuk utusane Allah jenenge malaikat mungkar nakir takoni meneh marabbuka. Galake ra apa-apa. Marabbuka. Allahu rabb. Allah. Marabbuka. Allahu rabb. Malaikat mungkar nakir galak muni Allah kok ora iso angkat linggis sampean saut ndase. Yik ngene. Ku arep keneng malaikat rokib medun wis ngono tahan. Aja Kang, aja galak-galak. Lha ngopo to kok arep dipok tutuk ndase? Iki muni Allah ora iso. Muni ne Allah. Oh iya. Nek iki pancen ora iso muni Allah wong iku ilat ponorogo. Ra duwe alibak tak duwene ana cara caraka. Nah nek wis gelem belajar durung tapi wis iki lho cathetane ana. Ana pujadah ya teko. Ana tarikah ya melu, ana pengajian teko. Ya wis nek wis gelem belajar, matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Wis daftar wis ana. Ya wis di ngapura wong wis belajar. Nang rung iso wis mati. Lho, tapi iki pas belajar kok turu. Ya ora apa-apa to wong sekolah iki turu oleh sing penting ora mlayu. Ya wis. Ya wis, kena. Kawa. Kalau ke Mas Ridwan kan, kau kan mereka Ridwan lebu suar, suar kau mulu kiai kadang gue nempes melu ngaji lebu suar kau. Ni gue buatin kok nopo-nopo. Sebab sampean nempes daftar gelem belajar agama ni Gusti Allah. Ini segera gelem belajar tak kau ni. Marabbuka, marabbuka. Ini gue cari nembah ngampel sampean bakal di stanggah hulu, gue nanti kek ngono karo melekat. Terus sampean dadi wedi ndelok akhirat jenenge wareng, wedinan mulane wareng niku cemplungke neraka diudhek ngeten niki, bareng diudhek-udhek ra entuk mati, bareng wis tele-tele arep mati diangkat gantung kaya siwur, kiwil-kiwil ngeten niku. Engko nek wis mulai sadar tutuki meneh tok-tok-tok ngajur kaya tarangan bodol sampean, becik ajurmu mur kaya gedebog bo. Gosok mulo jari mbah ngampel pangkate menungso iku anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo gosok. Oh ilo niki pelajarane para wali biyen cek wong Jawa niku ngerti agamane Gusti Allah. Mulo ora kok terus kaya jawakno kabeh lho niku. Lah murid-murid sing neng kene beda karo murid sing neng kono nggih. Pangkate mboten padha, mulo carane ngulang ya ora padha, ngoten lho. Lah bareng ngoten niku kali Sunan Bonang digaweke gamelan. Wong iki jenenge lagu kan kudu ana ing musike. Lah musik zaman biyen niku cek-cek-cek tangat-tangat-tangat cek-cek-cek ngoten niku digaweke Mbah Bonang ganti didamelke rumus slendro pe pelok jenengke gamelan suarane dadi nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gung nang ning nang nong. Urip iku ya neng kene ya nong kok nang ngono wong urip ya neng kene nang ning ya nang ning kene nang nong ya nang nong kok nang ngono ya neng kene ngaji ya nang kono nyolong pi pitik wong urip kok. Ora iso terus neng kene terus, tapi ya neng kene ya nangka, nangkana nang ning nang nong nang ning nang nong. Tapi nek wong joget kok nang ning nang nong terus ya tugel gulune iki ya. Nang ning nang nong, nang ning nang nong nek rong dina ora wis cuklek niku gulune. Mula supaya nang ning nang nong niku ana duduk selehe, dangdang, dangdang gung, dangdang balik nang Sang Hyang Agung, bali o nang Gusti Allah. Kali Sunan Kali Joko bar ngono dikei mangan tumpeng. Nggih, tumpeng imangan cempret kabeh tangane. Bar cempret kabeh dinei wijian telu mawar kenongo kan kantil kembange niku wijiane. Uripmu iki mawarna-warna, kenongono kena ngene ning atimu du kantil nang Gusti Allah. Lho niku lho mula ana ajaran pangestu niku simbule mawar karo kenongo kan kantil, tapi meng kantil tok ora gelem sembah bayang ngono niku. Mula aja ditugel-tugel kudu ajaran niku. Lha niku wis saged sembahyang ya nameng cahangon peneo blimbing kuwi sebab blimbing blingire 5. Lho kiai biyen niku pinter ulang niku. Tak kaya saiki terus apa-apa jenggoten cingkrang lha ya akhire wong ruwet omane. Wong mriki niku dasare wong Indonesia niku duwe jenggot gitu. Lha niku lah terus begitu dijak salat, wong mriki niku ya ora padha. Nek teng Arab mriku dijak salat zuhur 11:30, niku wis ngenteni ket jam 10 esok wong mriku panas, nggon sing paling adem niku masjid. Lah nek wong Ponorogo jam 11:30 isih ning sawah, tandur, angon bebek, golekno pakan wedhus. Ya pokoknya ini orang desa. Mula kiai nek ngundang jam 12 lho. Loro, ngunten langsung nek ngundang. Mula adzan zuhur biasanya 11:30 karo wong karo ngenteni. Wong oleh kok adzan salat zuhur 11:30 oleh. 14:30 oleh. Allah, usolli fardhu dzuhri, Allahu akbar. Lagi sak rakaat deng asar, mboten napa-napa wong dase tesih teng jero salat zuhur. Lho niku kok lho ini sampean ngaji fikih ini kudu tuntas. Ini aja disengaja, aja digawe bendina nggih. King sawah misalnya, Pak. Kula niku wau nguyuh, Pak. Ngompol teng sawah. Piye to, Bu? Jenengan salat riyen nggih, kin kula nyusul. Ya wis nek ngono, ibu ya atut bapake wong wis mepet. Allahu sholifur tadi. Allahu akbar. Sak rakaat dadakane wis entek wektune wis teng asar berarti si ibu nih gila dereng sholat duhur langsung mawon begitu rampung adus nyusul bapak wong wau wis janjian no usolli fardhu dzuhri makmuman ya katut karo ndase bapakne sing sholat duhur lho ngoten niku aja ribut tak wong saniki iki kaya ribut mawon ning aja tiga bendina lah kiai-kiai mbiyen niku ngerti wong makmume niku isih ning sawah dinteni duhur 11:30 lho loro dinteni karo Allahu Akbar Allahu Akbar dinteni ngene lak teko king sawah cempret kabeh sikile adus dhisik dinteni rung do teko krepyak-krepyak ning masjid Rabbana ya Rabbana pujian Rabbana zalamna anfusana karo ditoleh endi makmum kowe iki ailam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin ditele urung do teko ana siji loro wae ngerokok ngarep masjid jare akhire kiai ini pegel ngenteni pujiane ya nandake nek wis kesel atine nambani atine dhewe wong kesel tambah ati kulima sakwernane nambah niatine dhewe kita sampai ping 5 ora mlebu-mlebu lagi kiai ini metiti aku wis ngenteni wis mesak jam ora mlebu-mlebu malah nyeritake regane ka regane gabah malah ndongeng ki Jokowi resafel kabinet barang jari kene pegel ditenono diuruki anjang-anjang dilurupi gini kayak jerantral ada mungkin keistimewaan para ulama nih gak neng Indonesia ada lu ngono ku ada nih teng pundi teng jamaiyah nah betul Alama, lu ngono ku pujian bid'ah. Ojo dibid'ah, no sampe nek ra seneng yo kono. Rasa nganggo pujian wong santrine sampean niku sregep-sregep kok. Nek santri NU pancen dilewer-dilewer ya dinteni ya. Wong cah desa ana sing isih nyuluh kodhok barang. Gitu. Santri NU niku macem-macem. Ora kok yo wis sregep kabeh ana sing isih nyuluh, ana sing nyetrum iwak. Kesetrum kodhok ya disirok sisan. Golek welut ya campur ula barang niku wong santri NU niku ngono wis kok pusing temenan. Gitu. Lemula. Ini Islam ini saya ngerti niku. Haji, wong awak dhewe niki adoh, nggih. Ora weruh Ka'bah. Mula santri NU nek sadurunge lunga haji diwulangi nemplekno gambar Ka'bah. Nek wong Arab dhewe ya ora ana nemplekno gambar Ka'bah, wong nyengunguk ngono ning ngarepe ana. Ngopo ta tak nemplekno putune Ka'bah mboten? Nek wong mriki nemplekno Ka'bah. Mengke nek arep lunga haji, nggih. Pamitan sak desa jenenge Walimatus Safar. Sak durunge lunga rono, paling nekat wong Indonesia gawe Ka'bah palsu ning alun-alun pono rogong jenenge manase ka. Labbaik Allahumma hadan ra ono wong wani gawe Ka'bah palsu nek ra wong pono rogo wong Indonesia. Niku ya NU sing gawe ki mbiyen. Tapi napa wong-wong niku kok ora tau mbitahno Ka'bah soalé duwe KBIH ngono tok awon. Nggih tongkin terus sing lunga haji diterno wong sak desa numpak bis. Sing lunga haji diterno teng asrama haji Sukolilo, nggih. Nah sing diterno teng asrama haji sing ngeterno minggok kebun binatang lha niku wong mriki wis biasa. Kaya ngeten iki lho niki sing teng ajeng kula niki lek carane ben wong Indonesia santri-santri kenal Kanjeng Nabi. Lah mula diulang kenal Kanjeng Nabi. Lah cara ngulang kenal Nabi nggih mboten po. Wadah nek sing desa-desa ibu-ibu nika diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud tahun gajah. Lha niku sing desa mula akhire wong NU kenal Nabi. Niku sing desa. Lah nek sing santri ngeten iki gampang ulangane wong pinter. Wassalamun stamirun. Kulaki niatan janda sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Santri pinter niku nek santri enom lah nek santri tuwa ya duwe cara dhewe wong napase wis mekuk kabeh nggih carane santri tuwa. Halo ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika santri tuwa. Nek Habib Syekh niku kan dicara dhewe wong niku wong Arab suarane apik nggih. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad dzalikal fadlu min Allah. Kakak, ya nana, nek carane Habib Syekh wong Ponorogo ora ngerti artine apa. Mula akhirnya teko neng lapangan gawa gendera ya nana wede diko sampean delok mula gendera laris sedih wede ngene sing rakoman gendera nganggo jempol ya nana rengke iki onone nameng Nahdlatul Ulama liyane ra duwe kok ngeten iki sing ibu-ibu sing senengane dangdut duwe cara dhewe ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng nika iso sampean nggih ya rabbi asha anfatahya ji ya saket wong satri NU ya wailal ju ya wailal ju rungokno iki santri tenan iki Duhai senangnya pengantin baru, dedeng dedeng dedeng, asli ini lagu nih. Enggak, ada sih senengannya India, kayak India beri kiai bian. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ini sama nih, wong santri kok. Niwantam rajim. Jirotal alami ya uhai lalju santri nakhnu jiranum bidal arami karamil ihsani wal hasani nakhnu min qawmi Rifuna Wasafa wal bay Tumhi ho mata Aduh tumhi ho. Ini ku India lagu ini disebut gak kono. Ini ku ini KNO gak duwe. Sing senengane Jawa, kei Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Sak lapangan malahan iki. Ya Habib salam. Salawatullah. Ayo prau ne wis nengal. Lagune prau layar lho. Sing putus cinta duwe lagu dhewe. Ya Nabi salam. Alaika ya Rasul. Salam alaika. Salam malaikat, Allah alaika. Kena rep cerita karo sapa. Lho niku lagu ni nyahni niku nggih. Nurhana napa nyahni niku. Lho niki caranya ulama. Akhirnya apa? Ditumbu nahdlatul ulama, tumbuh pencinta-pencinta Rasulullah. Lho. Iku nek gak mulo sampean nek gak melu NU gak ngerti carane selawatan. Ndongakno wong mati ra ngerti carane wong NU niku pinter gawe cara kok. Tapi kiai ya mboten ngawur. Nek ora cocok ya ora oleh. Nek selawatan niku napa mawon saged wong niku Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi niku wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kanjeng Nabi niku rahmate wong alam ka kabeh. Nah wong Jawa niku nek nyebut wong niku sahanane donya niku wong, ora menungso tok. Wedhus niku ya wong. Apa yu sawahmu kok keruak pangan wedhus, wong wedhus ora dicancang, wedhus ya wong. Lha nggih kerupuk ya wong lah. Kok ra sekolah anakmu yu mencret ngopo entek kerupuk sablek. Nah wong kerupuk sablek lho, wong kerupuk ya. Kan telek niku ya wong. Ngapa kok ora sedo ngaji kepecak telek? Wong telek kok diidek lu wong telek. Lah Kanjeng Nabi niku rahmate wong alam kabeh. Kula kudu sampean kudu ngerti wong alam kabeh kabeh kudu ngrasakno nikmat dadi umate Kanjeng Nabi. Mboten sing santri tok, mboten sing senengane Arab tok. Mula sampean nek selawatan yo kei Jawa barang. Jawa Arab tok ku sing Jawa-Jawa ora ngerti. Ono dangdute barang kolo-kolo sampean kei dangdut lek opo ngono. Nek Habib Syekh kei turi-turi putih tandur ning Kebon Agung. Ngono niku opo turi putih? Ono meneh madat-madat niku jare wong Jawa dijak madat. Di sing kaya ngene iki. Nek kiai niku Kanjeng Nabi didamel napa mawon selawatan angsal. Tapi nek koyok wayang niku mboten cocok niku cocoke meng basa Jawa tok. Bahasa Indonesia elek ya. Om bumi berkunjang-kunjang apa kunjang kanjing langit kelap-kelap. Niku bahasa Indonesia elek. Om bumi berkunjang-kunjang langit berkedip. Ora dadi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ngoten niku nek bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya elek. Indonesia lemah banyuku. Aduh, ora dadi. Kaya azan niku ya aja disalini lho, azan niku gak oleh. Azan niku ya wis ngoten niku mawon. Hayya 'alas shalah. aja disalini ngono sampean seneng dangdut dangdutno lagune yo pilatul nika hayya ala sholah hayya ala sholah ngono yo ora oleh ora oleh. Makanya tidak ada ulama sing ngrubah lho ngene iki lho. Lah iki ngene iki nek gak nang NU gak duwe. Makanya akhirnya apa? Lu ternyata yang membuat dunia stabil niku sebab Indonesia duwe Nahdlatul Ulama. Lho niku sing ngakoni mboten wong Indonesia. Wong ngono. Maka pada saat Islam konferensi di Indonesia 33 negara langsung apa? Langsung minta berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama bercabang di 33 negara. Cetnya wingi gawe konferensi ahli sunnah wal jamaah yang dipakai adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mulo Arab nesu gara-gara Arab ra diundang. Paling apa lo carine kula aja diundang wong iku sing ngrusuhi ning kene kok. Wong kene wong nang kono iki cocok, Arab nek digawa rene ora cocok. Contone apa? Hizbut Tahrir. Tahrir niku ning Arab dhewe ra payu kok. Didekno kali Taqiyuddin An-Nabhani teng Arab mboten teng Palestina mboten payu. Gawa teng Yordan mboten payu, beto teng Mesir mboten payu, beto teng Afghanistan mboten payu. Lha kok digawa nang Indonesia dituku wong Indonesia ono sing melu Hizbut Tahrir iku jenenge wong gendeng mangan apu. Salafi niku dibeto teng Afghanistan tadi Taliban dibeto teng Suria sing irunge isih padha mbangire bahasane sik padha arape dadi ISIS gawa mrene dadi teroris lemulo dadi yo Islam Indonesia dadi yo Nahdlatul Ulama ojo sungkan-sungkan dadi wong NU tedang mawon ngene lho tahlilan bid'ah ora eneng ning Quran tenang mawon wong tahlilan iki ora eneng ning Quran yasinan yo mboten enten ning Quran wong niku basa Jawa kok tahlil ana yasin enten ta wong Jawa niku nek ngangge napa-napa kan diakhiri an kathok niku nek rung dinggo nek dinggo kathok an simpak niku nek rung dinggo nek pun dinggo jenenge simpak simpakan lah nek yasin niku nek wis dinggo jenenge yasi yasinan mulane aku gelem tahlil nek tahlilan moh niku padha karo duwe kathok nek ora gelem kathok anu nek kok angen tenang mawon sampean wis tau wong-wong iku mang saiki lagi anyar lagi latihan rumangsane paling bener mboten napa-napa wis suwe lak ya di NU angger gelem ngaji sregep mawon lha soal ora istiqomah wong ngoten niku ngaramno Pancasila tapi nek tuku nganggo dhuwit Indo Indonesia Pancasila diharamno padahal tuku niku angger dhuwit ana stempele Pancasila berarti wong niku nek ngaramno Pancasila dosa angger tuku nganggo dhuwit Pancasila mulo wong ketoke apik ning malah kliru kaya wong ngaramke rokok niku ketoke apik ning malah kliru rokok kok diharamno aja diharamno wong ora ana hukume kok rokok niku ora ana hukume nek sampean seneng ya ngrokok nek ora seneng ya ora ngono mawon kok angel. Tidak ada hukum haram, ad-dukhan tidak berhukum haram. Nek nyebab penyakit dihukumi haram, engko suwe-suwe sak donya haram kabeh. Sego nyebabke lara gula haram. Penyakit terhebat di dunia jantung. Iku engko haram engko suwe-suwe. Jantung niku mboten medeni, kanker mboten medeni. Penyakit sing mematik di Indonesia di dunia sito apa? Lambene wong wedok. Wah niku bongko wong lanang segera nek lambene wetake tet langsung kuru mati. Engko suwe-suwe wong wedok ka haram. Malah wong wedok lambene. Wong lanang sehat iso dadi loro kok. Tapi wong lanang loro iso dadi sehat. Yah, I love you sehat. Yah. Aku sayang deh sama ayah. Wah sehat. Wong sehat niku. Lanang kok kelumbrut. Kaya ketek ketulup langsung iya lara lho niku lho eh iku suwe-suwe karom pedhus garai darah tinggi karom lho rokok niku mboten enten kume mula kiai NU ora trawani ngaramno rokok aja sembrono soalnya nek begitu rokok diharamkan secara syar'i kita warga Indonesia punya 58 triliun cukai rokok melebu teng APBN. Nek rokok sampean haramno, seluruh APBN haram karena klebon duit rokok. Berarti APBN haram, gue bangun dalan ya ha? Haram mula wong sing ngaram no rokok ben lewat dalan niku dosa. Niki fekeh aja sembrono, mula kiai niku ora pedhi-pedhi. Mula kiai niku enak sampean ngopo kok ora ngerokok? Kulo nek ngerokok mumet yai, oh ya mekruh ora usah ya kabeh. Sampean kok ngerokok wae ngopo? Lah kulo nek mboten ngerokok malah mumet yai. Oh wajib. Ngono thok mawon. Lha nggih lantar wong lanang nek mboten ngerokok nek kecat. Lho kulo dhewe mboten ngerokok. Kulo bukan perokok. Saya tidak merokok. Dhisik. Wah, nggih tapi gara-gara bojo kulo nek terus kula blablaan mawon, kula cereweti betul. Angger tak parek. Ngono nek masyaallah gara-gara ngene kok bojoku. Begitu tak lereni ngerokok kula ngene dicikok langsung wes ngoten niku malah. Boten kula sing njaluk, kula sing dijaluk begitu ra ngerokok. Akhirnya oh ternyata enak nek ra ngerokok. Wah, I love you tenan iki. Ya kaya ngoten niku iki. Dadi kula makanya jangan diambil hukum haram tak boleh. Mula kiai niku mboten nenten pendidi. Bang niku apa ya neng? Bang niku wajib. Apa bang niku halal? Ora ada kok. Bang niku jelas haram, jelas riba. Bang ora ono kok bang. Tapi kiai ora bakal ngaramno bang sebab menungso wis ora bakal ucul seko. Bang lunga haji ora nggawe bang arep 50 juta Pak Pilot ongkosku ngono ya kapale ambruk. Sing liyane Yahudi hancurkan kiai NU ya wis kono. Kenapa? Kalau Yahudi diharamkan seluruhnya, maka dosane kaum muslimin ya akeh. Sebab wong Islam ora iso pisah karo Yahudi. Nek salat saged pisah, tapi nek lunga haji mesti pedahu. Yahudi napa lunga haji numpak pesawat sing saged damel pesawat wong Yahudi wong Pak Habibie kon ki pesawat ora dadi, wong pesawat kok jenenge tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko men dadi. Lho. Sing liyane Nasrani kita hancurkan Kiai NU. Eh kana. Kenapa? Karena ibu-ibu iki wis ra iso pisah karo wong Nasrani dalam hal apa? Nek rumah tangga wis mulai kacau sebab bojone rupane elek, raine ku. Mesti golek wedak Prancis karo parfum Prancis iki wong Kristen sing gawe bojone ayu-ayu mah maneh sakinah mawaddah warahmah mah maneh bojone wong lho sapa. Sapa sing ngarani gambar iku halal? Seluruh hadis mengatakan bahwa gambar itu haram, tapi kiai ra wani ngaramno. Saiki nek gambar diharamno lah terus pilkades ra ono gambare ireng tok lho piye, Jon? Nyumilo kudu hati-hati, ngoten lho. Nggih, kita hati-hati, aja kok terus tram haram, kuram haram ngono rek. Le. Lasre patene le. Ah, engko enang omah golek tuyul. Ah. Nah. Itu mulo aja sembrono. Nek sakniki kathah wong sembrono, Pancasila profir, apa-apa kafir. Nek kiai niki enak mbiyen, wong ben Quran iki iso dicekel wong kabeh. Wong nggawa Quran kabeh ra iso, isone nggawa Yasin tok, gekke Yasin, Yasinan. Isone nggawa Kulhu tok, gaweke tahlilan. Isone nggawa Bismillahirrahmanirrahim, gekke suwuk loro unturur iki. Dadi ketoke Quran niku nek petok kiai NU ketoke meng diecer-ecer, tapi tumbuh besar menjadi pohon Al-Qur'an. Sing liyane ketoke grosir opo-opo kafah. Bareng ditutno dadakan nyolong sapi. Niki milo sampean ya Allah niki. Sing liyane kembali pada Quran dan Sunnah. Jare NU ya sekarang pengen balik-balik oh malah tawur. Lah niki lho mulo kadang NU niku kabeh wong judeg dijak kembali Quran dan Sunnah ya kono. Akhire wong NU dilokno maneh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani musyrik lho ana sing muni ngono kok. Said Alawi Muhammad musyrik sing muni Firanda Andirja. Bocah umur 30 apa umur 30 tahun wani ngak musyrikno Sayyid Muhammad. Ana bocah umur 23 tahun jenenge Arifin Nugroho wani ngarani Imam Ghazali ra paham Quran ra paham sunah. Niku nek teng Eropa ning teng Timur Tengah wong iku wis diparani dibetheti niku. Tapi wong NU ya ana wong gendeng kok ditutno. Lha iki mulo NU niku stabil. Mulo sak niki do melu NU. Do melu NU sing waune ilaruhi mboten purun. sakniki ternyata wis gelem ning dereng ilaruhi ning semoga arwahnya lho ya padha mawon. Sami mawon kok meng beda basa tok. Ilaruhi dana tuntunannya ilaruhi sakniki semoga arwahnya. Lah ya padha wae. Nek wong Jawa muga-muga jenate gitu. Ya padha mawon. Nek tentara utawa pegawe ben mboten ngiwa mboten nengen biasanya ben mboten kaya NU mboten kaya liyane tetep di tengah-tengah mengheningkan cipta mulai lho ya padha mawon. Sayyidina mah saniki wis gelem ning ora gelem sayyidina ning baginda. Padha mawon. Alat musik terbangan mboten purun jare bid'ah ngoten niku. Saniki ya wis gelem ning nganggo cangkem. Tung dam dum tung dam dum jenenge nasyid. Ha padha mawon. Wong-wong ngoten niku ra istiqomah kaya kula kene ana petuk. Dongane wong urip nang wong mati ora tekan. Wong dandani kuburan musyrik. Ziarah kubur tabur bunga musyrik. Ya kula meneng mawon tak jarno mawon, tak enteni wong iki nik tenan apa ora. Begitu tanggal 10 November tentara lah tabur bunga wong niki tak celuk. Ayo, sampean wingi kok cek gagahe ngelokno wong tabur bunga dandani kuburan iki musyrik. Ha iki tentara lagi tabur bunga iki. Kowe nek wani tenan nang kono paranono nang lokno. Nek wani kok lak ndasmu ilang separuh dibedil ke. Ora wani kok aku oh ya meng wanine karo awak dhewe tok king radio. Coba dep-depan nek wani. Arek ditonyo mbarek sampean. Lho ngene ngeter-ngeter iki lek kadang ngomong iki guyokno. Kula niki diguyu wong ngene iki. Lho dan iki niki ana niku tenang aman jumlah dari muktamar Makassar 80 juta, muktamar Jombang naik 120 juta, 5 tahun mundak 80 juta. Liyane ana sing 20 juta medun karek 15 juta. Karena gak cocok apa-apa kok bid'ah, apa-apa kok bid'ah. Nggih, bid'ahne apa ternyata numpak ora numpak unta. Nek mlaku ya nggo mobil, mobil ya produk bid'ah. Wah, angel. Nggih. Wis sing kaya ngene iki. Lha mule sampeyan ojo was. Ini nahdlatul ulama. Memang caranya orang pancen awak dhewe iki kedudukan nameng murite ulama. Ya kudu manut karo ulama. Nek murite sahabat panute karo sahabat. Tok apa rasane ora gelem melu ulama langsung melompat melu nabi, melu sahabat ya kon slet sampeyan. Jenggot langsung digowo. Batuk ireng gawa, rok cingkrang gawa. Akhire ora dadi umat nabi malah galak ditap ditap di ngono niku. Nabi masih jenggoten niku wajahnya basam, wajahnya tersenyum. Wong sakniki niku anggere jenggot batuk ireng niku wajahe kaya Abu Jahal. Metuti ngene kaya wajahe wong keblet ngising ngono gek rupane padha petitho. Dari gila mula akhir oh ternyata nama Nahdlatul Ulama adalah nama yang menyelamatkan sekian banyak orang. Akhirnya orang mengerti kedudukan sebagai muridnya ulama. Nek ihdinas siratal mustaqim boten lali karo siratal ladzina an'amta alaihim amma ba'du. Lho niki gek amma ba'du. Lho niki gek mukadimah kok. Lha nek kiai ngaji kan enten amma ba'du. Nggih. Lha kula ket wae pun muni amma ba'du to. Lha gek niki nggih miki amma ba'du. Lho wae lho nggih. Enten apa mentahun amma ba'du. Enten sak jam niki. Lha kula niku digesusoni soalé panitiane ngomong tiang mereka niku mangke ngajine niku biasane jam 11 niku kiyaine wis ditinggal lunga. Ngoten aku lho ya. Waduh iki nek jam 11 mung ketinggal lunga karo wong mriki bubar lho. Ngaji dhewe kaya wong edan. Ngene kok sing niki mangke masyarakat ibu mboten tahan niku wis mung jam sementen. Mboten dereng dugi. Ah ya wis wong nek niat ngaji lak ya lungguh, nek ra niat lak ya mulih. Kula mboten niku kula. Ini lho jokumun terhadap Nahdlatul Ulama. Lah awak dhewe iki alhamdulillah mbah nggih. Jenengan sing sepuh-sepuh melu NU iso di zikir. Coba nek ra melu NU yo kiyaine meneng ngene tok. Lebar salat itu kan enten sing mboten zikir mengketop-ketop ngedek makmun, Bang. Lah niku lho kok dadak ngadep makmum bareng niku lho ngopo ngoten lho iki. Nang mek meneng tak. Tapi nek kiai NU la ilaha illallah mula sing sepuh-sepuh iso di zikir. Apa ya ana wong kok ora kepengin ndongake wong mati? Kabeh kepengin ndongake wong wong mati. Tapi nek NU digaweke cara akhire wong desa-desa awak dhewe ngerti carane ndongake wong wong mati. Lah sing liyane ora ngerti carane ndongakno iki piye? Akhirnya tilik kuburan ora ngerti carane. Akhirnya kuburannya dawul, dawul ngono kok kandang wedhus. NU tiliki kuburane ora meng di SMS tok. Berarti sampean ngono seneng di diparani karo di SMS. Ya seneng diparani. Lah nek diparani niku didaroi kuburane, nek di SMS iku muga-muga wong tuwaku mlebu swarga. Nek ngono iku SMS jenenge. Niki, dan itulah peletak dasar salah satu urutan kenapa kita mesti ngaji di jamiah Nahdlatul Ulama. Terusane sesuk maneh. Cek kathah wong niku engko sampean timbang ana uteke jeblok. Iki dereng kula dereng mulai ngaji napa-napa iki pembukaan tok. Benjing kapan-kapan nek sampean ora kapok tak jak ngaji, tak urutno. King zaman Kanjeng Nabi tekan tanah Jawa niku pripun kok lak paham. Ana tumpeng, ana wayang, napa jian kok ngene niku mungkin kapan-kapan tak urutno. Pokoknya sepenting niki kita dahulu niki ngertos bilih Nahdlatul Ulama adalah sebuah nama yang memang pas untuk kita wong kita iki meng murite ulama. Loh. Sing banter tepuk tangan nih, gak usah sungkan-sungkan. Wong boten nemuki, boten nepuki kula kok wong nepuki NU. Nggih. Niki mulo cukumun kabeh wong ora. Lah niki muga-muga dalu niki kanthi mukadimah ngaos kita panjenengan sedaya benjang panggih sareng-sareng teng akhirat kanthi pinaringan syafaat king Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panjenengan sedaya pinaringan husnul khotimah, pinaringan anak putu dugi dinten kiamat beto iman dateng Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana abdu yanstan mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli